Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahu al-azim. Saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qalbu adalah mizan. Allah karuniakan di dalam dada seorang insan yang dengannya kebaikan, keburukan bisa dibedakan. Qalbu tempat bersemayam keimanan yang dengannya al-haq, al-batil bisa dipisahkan. Yang dengan itu pula seorang insan tahu harus berbuat apa dan berpihak kepada siapa. Jika ia berbuat baik dan berpihak kepada al-haq, niscaya jiwanya terpelihara dalam kesucian dan ia pasti menjadi orang yang beruntung. Namun, jika ia melakukan keburukan dan berpihak kepada kebatilan, niscaya jiwanya menjadi kotor, kalbunya berpenyakit, kalbunya marid, dan pasti dia menjadi orang yang merugi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam beberapa ayat dalam surah Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan jiwa beserta dengan pemeliharaannya kami ilhamkan kepadanya keburukan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Jika penyakit ini dibiarkan terus di dalam hati, maka inilah yang disebut dengan tragedi qalbun marid, tragedi hati yang berpenyakit. Dampaknya sangat luar biasa. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dirinya dari barisan orang-orang beriman. Allah menjustifikasi dirinya sebagai pelaku makar kebohongan terhadap Allah dan orang-orang beriman. Kemudian Allah juga akan menambah penyakit di dalam hatinya. Allah menyebut seluruh rangkaian amalnya meski tampak baik di luar itu sebagai kedustaan. Dan yang terakhir, Allah sudah menyediakan adab yang pedih. Tidak usah menunggu nanti di akhirat. Dalam proses sakaratul maut, kematian sebagai gerbang pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat yang akan menghantarkannya pada negeri abadi kehidupan setelah mati, itu pun sudah mengalami kecelakaan yang dahsyat. Na'udzubillahi min dzalik. Ngomong-ngomong, apa sudah ada tokohnya yang seperti itu? Ada. Siapa? Abdullah bin Ubay. Dilihat dari namanya, Abdullah bin Ubay itu sangat islami. Hidup di masa Nabi. Ibadahnya good. Interaksi sosialnya luar biasa. Kontribusi dakwahnya, oh gak usah disebut. Bahasa timurnya sengada lawan. berdakwah bersama Nabi, bahkan berperang bersama Nabi untuk membela agama Islam dari serangan kaum musyrikin saat itu. Bahkan dalam rangka merangkai seluruh amal-amal Islaminya, baik syiar-syiar ubudiyah, syiar-syiar muamalah, tidak tanggung-tanggung. Abdullah bin Ubay merogoh koceknya yang paling dalam, membangun masjid sebagai sentra syiar Islam, sehingga ibadah, kebudayaan-kebudayaan baik, ekonomi, sosial, politik dibicarakan di masjid. Tapi ada tapinya. Budaya baik yang dibangun oleh Abdullah bin Ubay adalah selepas sholat Jumatan itu ada slot taklim khusus. Kalau hari ini bolehlah disebut taklim itu namanya taklim politik. Bahasa ABG-nya ngaji politik. Setiap selesai sholat Jumat, Abdullah bin Ubay akan berbicara tentang politik. Tapi politiknya tidak berpihak kepada keimanan. Politiknya tidak berpihak kepada al-haq. Politiknya dijadikan sebagai sarana untuk mendegradasi nilai-nilai keimanan. Jargon-jargon iman, idiom-idiom iman didegradasi. Abdullah bin Ubay paling tidak suka jika ada idiom-idiom yang berbau keimanan. Ini bagian dari strategi politik namanya. Berbeda dengan Rasulullah SAW yang memanfaatkan Masjid Nabawi. Digunakan juga untuk menyusun strategi politik. Salah satunya adalah strategi mengentaskan kemiskinan dengan zakat. Strategi bagaimana menghadapi musuh dalam peperangan. Strategi politik bahkan dalam tingkat perang fisik disusun di dalam masjid. Sementara Abdullah bin Ubay mendegradasi semua yang berbau keimanan. Sedikit contoh yang terpisah, tidak disebutkan di dalam masjid, tapi dalam kisah menjelang Perang Badar. Kita ingat, Perang Badar adalah perang yang Al-Quran sendiri menyebutnya Yaumal Talqal Jam'an. Hari bertemunya dua pasukan besar, head to head, bukan karena jumlah, tapi justru karena konten yang diusung. Satu mengusung nilai-nilai al-haq yaitu keimanan, kelompok yang lain mengusung nilai-nilai kemusyrikan, kebatilan. Allah menyebutnya Yaumal Talqal Jam'an. Hari bertemunya dua pasukan. Disebut juga sebagai Yaumul Furqan, hari pembeda antara mukmin, musyrik dan munafik. Mukmin berdiri pada satu barisan yang mini, musyrik dan munafik berbaris pada satu barisan yang besar. Dan kalau bicara secara jumlah jauh, kaum muslimin jumlahnya hanya sekitar 313 orang. Kaum musyrik jumlahnya ada 1000 orang di bawah kepemimpinan Abu Sofyan. Abdullah bin Ubay masuk nih ke barisan kaum muslimin yang jumlahnya hanya 300 orang. Dia berpidato. Pidatonya mendegradasi semangat keimanan. Dalam bahasa bebas, Abdullah bin Ubay berbicara, "Saya cuma ingin berbicara saja nih sama kalian nih orang-orang Madinah. Jangan karena Muhammad menyebut kalian sebagai Ansor, lantas kalian memberikan pertolongan kepada Muhammad dan orang-orang Mekah ini membabi buta tanpa perhitungan. Kalian ini mau berperang. Muhammad, orang Mekah itu nyeret kalian. Padahal yang mau berperang itu kan Muhammad dan orang-orang Mekah ini yang disebut sebagai muhajirin. Perangnya juga kan berhadapan dengan Abu Sofyan. Dan bala tentaranya itu juga orang-orang Mekah. Yang mau berperang itu Mekah sama Mekah. Di sini, di Madinah." Catatan, muhajirin, ansor, itu sebutan dari Allah, itu wahyu, itu keimanan. Abdullah bin Ubay mendegradasi. yang akan dihadapi 1000 orang itu militer terlatih. Ini muslim, sipil, gagap dunia peperangan, gak ngerti lor kidul. Kemudian Abdullah bin Ubay melanjutkan. Dan kalian orang-orang Madinah akan dipasang di front terdepan. Saya sih cuma mau ngingetin, yang namanya perang itu dampaknya satu dari dua. Kalau lo gak menang, ya kalah. Sekarang ngomong menang nih. Muhammad sama Abu Sofyan, Mekah sama Mekah, berperang nih di Madinah. Menang Muhammad, mendapat rampasan perang dari Abu Sofyan. Pertanyaan sederhananya, ini orang-orang Mekah yang disebut muhajirin itu kan datang ke sini kerelete, gak bawa harta. Makan aja dikasih oleh kalian, tempat tinggal juga dikasih oleh kalian. Kira-kira sebagai sesama Mekah, Muhammad lebih berempati kepada siapa ya untuk membagi harta rampasan perangnya? Kepada orang Mekah atau kepada kalian orang Madinah? Apalagi kalian disebut sebagai penolong. Komentar bebasnya, Abdullah bin Ubay mengatakan, gak usah dijawab, pikir aja sendiri. Yang kedua, jika perang ini ternyata kalah, kalian udah habis-habisan, kalian dipasang di front terdepan, karena kalah kalian mati dong. Dan kalian mati bukan sekedar mati, meninggalkan janda-janda dan yatim-yatim. Pertanyaannya, siapa yang akan ngurus, yang akan ngopeni janda-janda dan yatim-yatim kalian? Mau ngandelin orang Mekah? Sudah saya bilang, kesini aja kerelete. Makan dibantu oleh kalian? Gak usah dijawab, pikir aja sendiri. Maka setelah Abdullah bin Ubay pergi meninggalkan lokasi, 300 pasukan ini melorot, tinggal 100 orang. Yang 200 orang mules-mules akibat mendengar omongan Abdullah bin Ubay, mereka muntaber, mundur teratur tanpa berita. Ada lagi yang lebih seru dari itu? Ada. Targetnya apa? Pecah barisan kaum muslimin, dan bidikan tertingginya adalah bagaimana Sayyidul Mukmin, pemimpin orang-orang beriman yang saat itu ada di bawah atau di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga dibidik pribadi Rasulullah. Mundur lagi ke belakang saat peristiwa awal-awal hijrah dari Mekah ke Madinah, disebabkan Bunda Sofia tertinggal, ditemukan oleh tim sapu bersih yang bernama Sofwan. Oleh Sofwan, Bunda Aisyah dipersilahkan naik ke kuda, Sofwan menuntun di depan. Begitu tiba di Madinah, beberapa waktu kemudian berselang, terdengar berita. Dengar-dengar, istri Nabi selingkuh ya. Oh, masa sih? Iya, Aisyah itu berzina sama Sofwan. Skandal seks, digoreng, dilempar ke publik, bidikannya jelas, karakter annexation tokoh Islam, supaya kaum muslimin yang lemah iman bubar, terdegradasi fikohnya, kepercayaannya kepada pemimpin muslim, simbol Islam, tokoh Islam, dibidik dengan skandal seksual. Makanya para ulama menyebut itulah kisah hadithul ifaq, berita bohong yang diolah, digoreng oleh Abdullah bin Ubay, disebar di tengah masyarakat. Tahukah kita tragedi apa yang dialami oleh Abdullah bin Ubay? Kematiannya tragis. Di hari kematiannya, maaf, bahkan ketika dia sakit selepas kaum muslimin pulang dari perang Tabuk, Nabi menjenguknya dan menasehati. Ya Abdullah, jangan kamu terlalu dekat dengan orang-orang Yahudi, jangan terlalu mencintai mereka. Menjawab dengan santai, kemarin si Sa'ad benci sama orang Yahudi, esokannya mati. Jawabnya begitu. Kesannya, kalau membenci Yahudi akibat gerakan Yahudi yang mencoba menghancurkan Islam, kalau membenci mereka melakukan itu, maka mati besokannya kayak si Sa'ad. Nah, begitu di hari kematian, Abdullah putranya datang kepada Nabi. Dengan tetes air mata, Abdullah berkata, ya Rasulullah, aku minta selembar kainmu untuk aku gunakan sebagai kafan pembungkus jenazah bapakku. Bapakku mati ya Rasulullah, datanglah, solatilah jenazahnya ya Rasulullah. karena Rasulullah menghargai keimanan Abdullah, anaknya Abdullah bin Ubay, beliau datang. Dia juga hendak mensolatkan. Namun begitu takbiratul ikram Allah, baru Allah angkat tangan, Umar nyolek pundaknya dan berkata, "Ya Rasulullah, bukankah Allah melarangmu untuk mensolatinya?" Rasul tersenyum dengan bijak. Beliau berkata, "Ya Umar, Allah memberikan kepadaku dua pilihan. Aku tidak mendoakan ampunan untuk mereka, atau aku doakan ampunan untuk mereka. Meskipun aku memohonkan ampunan untuk mereka sebanyak 70 kali, sekali-kali Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka." Inilah yang menjadi asbabun nuzul, salah satunya turunnya surah At-Taubah ayat 84. Wala tusalli ala ahadim mata abada. Jangan sekali-kali kamu mensolati jenazah mereka untuk selama-lamanya. Wala takum ala qabri. Jangan berdiri di atas kuburnya untuk mendoakan ampunan kepadanya. Innahu kafarum billahi wa rasuli. Sungguh mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka mati dalam keadaan fasik, kata Allah. Sidang Jum'ah, berhati-hatilah membawa amanat hati, membawa amanat keimanan. Ia permata yang paling mahal, jangan dipertaruhkan hanya karena gengsi, hanya karena takut dibuli, tidak berpihak kepada mukmin, orang-orang beriman, apalagi na'udzubillahi min dzalik, mencoba mendegradasi idiom keimanan, jargon keimanan, dan yang paling mengerikan adalah jika menghendaki habisnya orang-orang beriman di permukaan bumi ini. Tragedi Abdullah bin Ubay cukuplah menjadi catatan sejarah masa lalu. Kita buka lembaran baru dalam kehidupan keimanan yang lebih fresh, pemahaman akidah yang kuat, ibadah yang bersih, dan muamalah dalam bentuk amal jama'i antar mukmin harus diperkokoh. Khatib sudah sering mengingatkan, kebangkitan Islam abad 21 sudah di pelupuk mata. Akankah kita masuk dalam kelompok yang Allah gabungkan di dalamnya? Ataukah na'udzubillahi min dzalik tertinggal di belakang, bahkan kematiannya tragis, ditolak keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bisawab. Ja'alana Allahu wa iyyakum min al-faizinal aminin wa adkhalani wal muwahhidin. Faqrobighfir wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya 'ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Yukhadi'unallaha walladziina aamanu وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka samiu qaribu mujibud da'wah. Yaqub ya Rahman. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rabb, di sayyidul ayyam yang mubarak ini kami tengadahkan tangan ringkih kami kepada, kami hadapkan wajah kotor kami kepada, kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, ampunilah dosa-dosa kaum mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup apalagi yang sudah wafat. Rabbana, sungguh kami senantiasa menganiaya diri kami sendiri. Masih kurang syukur kami ya Allah jika dibandingkan dengan banyaknya nikmat yang telah kau beri. Masih sedikit himpunan amal soleh yang berhasil kami lakukan jika dibandingkan dengan panjangnya umur yang telah kau anugerahkan. Masih sering kami menunda untuk bertaubat dari segala maksiat yang kami perbuat karena kami menyangka kematian kami masih lama menjelang. Ya Ghafar, ya Salam, sungguh jika tidak kau ampuni kami dan tidak kau kasih sayang di kami, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Oleh karena itu ya Karim, kami mohon kepada, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa ibu bapak kami, belas kasihanilah ibu bapak kami ya Allah, sebagaimana ibu bapak kami telah mendidik kami dengan penuh cinta kasih di saat kami masih kecil. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah dari pasangan-pasangan kami dan anak-anak keturunan kami penyejuk hati. Jadikanlah di antara kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna tiba'ah. Wa arinal batilan batilan warzuqna istihabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa kebenaran itu adalah benar. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk bisa menegakkannya. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa kebatilan adalah batil. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk meninggalkan dan menghancurkannya. Rabbana, angkatlah sebagai pemimpin orang-orang yang kasih sayang kepada orang-orang yang dipimpinnya. Jangan kau angkat sebagai pemimpin orang-orang yang tidak kasih sayang kepada orang-orang yang dipimpinnya. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa'adil syirka wal musyriki. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwan al muslimin fi Misr wa fi Filistin wa fi Irak wa fi Syria wa fi Rohingya wa fi Somalia wa fi Turki wa fi Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimish shalah.